Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan pada kitab Syarhul Ma'atil I'tiqad. Syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ada munatannya karya Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Qalam alif rahimallahu taala faslun al-qada wal qadar. Qada tentang qada dan qadar. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah melakukan apa saja Allah kehendaki. Al-fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. La yakunu syai'un illa bi iradatihi, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang terjadi di bumi ini, di langit, di bumi, di alam ini. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Tidak ada sesuatu pun yang keluar lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيرِهِ. Tidak ada sesuatu pun di alam ini yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya. وَلَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ تَدْبِيرِهِ. Dan tidaklah muncul terjadi melainkan dengan dari pengaturannya. عَنْ تَدْبِيرِهِ. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita manusia, semua perbuatan-perbuatan kita itu terjadi dengan kehendak Allah, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari al-qada wal qadar. Wala mahida 'anil qadaril maqdur. Tidak bisa lari dari takdir yang telah Allah tetapkan. Apakah itu kenikmatan ataukah itu bahaya, musibah, semuanya itu dengan kehendak, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatajawazu ma khatta fil lawhil mastur. Wa la yatajawazu ma khatta fil lawhil mastur, dan tidak bisa melewati apa yang telah ditulis dalam lawhil mastur. Lembaran-lembaran ditulis padanya takdir makhluknya, termasuk dalam lauhul mahfuz. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdir makhluknya telah ditetapkan, ditulis dalam lauhul mahfuz. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Arada mal alamu fa'iluh. Allah menghendaki apa yang dilakukan oleh alam ini. Apa yang dilakukan oleh manusia, oleh jin, dan yang lainnya, perbuatan mereka itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau asamahum lama khalafu. Seandainya Allah memberikan penjagaan kepada mereka, petunjuk, hidayah, mereka tidak akan menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya hidayah, Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Allah yang ada ini berikan petunjuk, mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ada yang tidak diberikan petunjuk, perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilakukan. Namun itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau syai'an yuti'uhu jami'an ata'uhu. Seandainya Allah menghendaki semua makhluknya taat kepadanya, niscaya semuanya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menghendaki. Namun sudah menjadi sunnatullah, Allah jadikan hambanya ada dua macam, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang bermaksiat. Oleh karena Allah sudah persiapkan tempat kembalinya surga dan neraka. Surga untuk hamba-hamba yang taat, neraka untuk hamba-hamba yang membangkang. Dan seandainya Allah jadikan mereka semuanya taat, pasti mereka akan taat semuanya. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah telah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Manusia dan perbuatannya termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Allah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qaddara arzaqahum wa ajalam, dan Allah telah menentukan, mentakdirkan. Telah menentukan rezeki-rezeki mereka, ajal-ajal mereka. Berapa rezekinya di dunia sewaktu dia semasa dia hidup, telah Allah tentukan kapan ajalnya tiba, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sudah Allah tentukan semuanya. Faidah jazalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika ajal yang telah Allah tentukan, tetapkan telah tiba, manusia tidak bisa memajukannya, tidak pula menundanya. Kalau sudah tiba, waktunya pasti tiba. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga diakhirkan. Dan kita yakin bahwa semuanya kita makhluk ini di dunia ini, mereka semuanya akan fana. Kita semuanya akan mati. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini tempat kita beramal. Tempat kita beramal. Dan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang hakiki, yang abadi adalah di akhirat kelak. Surga atau neraka. Sebagai nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalati dunya mudbirah wartahalatil akhirah mukbilah wa likulli wahidati minha banun fakunu min abnail akhirah wa la takunu min abnail dunya fa innal yawma amal wala hisab wa ghadan hisabun wala amal, dalam Sahih Bukhari. Dunia dengan berjalannya waktu semakin mendekati kehancuran. Dunia dengan berjalannya waktu semakin mendekati kehancuran. Sebaliknya akhirat dengan berjalannya waktu semakin mendekat. Dan masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak yang membangun dunia atau membangun akhiratnya. Ada di antara manusia yang sibuk hanya membangun dunianya saja, mengabaikan akhiratnya. Ada juga yang fokus memperbanyak amalan akhiratnya, persiapkan bekal akhiratnya. Kata beliau, jadilah kamu anak-anak akhirat, yang persiapkan bekal yang bagus untuk akhirat. Dan jangan hanya menjadi anak-anak dunia yang hanya menghabiskan umurnya, hidupnya, waktunya hanya mengumpulkan dunia, mengajarkan dunia, mengajar dunia sebanyak-banyaknya. Karena dunia sebanyak apun yang kamu kejar, pasti akan kamu tinggalkan. Sebanyak apun dunia yang kamu kejar, tidak akan kekal abadi, pasti akan kamu tinggalkan. Kamu ini tinggal atau kamu ditinggalkan. Kamu yang ditinggal atau kamu yang meninggalkan. Kamu yang ditinggalkan, itu dunianya mu, kesenangan dunia mu rusak sebelum kamu mati. Atau kamu yang meninggalkan. Kamu meninggal terlebih dahulu, sebelum kesenangan-kesenangan duniamu. Fa innal yawma amal wa la hisab wa la hisab lil amal. Sekarang di dunia ini kata beliau adalah kesempatan beramal. Tidak ada hisab perhitungan amalan. Nanti di akhirat saatnya perhitungan amalan tidak ada kesempatan beramal. Nah. Oleh karena itu ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan umur yang panjang masih hidup dunia ini, gunakan kesempatan tersebut untuk berbanyak beramal bekal akhirat. Yahdi man yasha bi hikmatih. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Dan jika dilihat, yang mendapatkan hidayah dengan yang tidak mendapatkan hidayah, yang mendapatkan hidayah Islam, iman di atas kebenaran, itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak mendapatkan hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, walakin aktsaran nasi la yu'minun." Sesungguhnya yang namanya hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan padanya. Pasti akan terjadi yang namanya hari kiamat. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengimaninya. Dan hukum mengingkari adanya hari kiamat adalah kafir. Menunjukkan bahwa kebanyakan manusia jika diperbandingkan antara yang mukmin dan yang kafir, itu yang kafir lebih banyak daripada yang mukmin. Demikian yang disebutkan dalam Sahih Muslim ketika Allah perintahkan kepada Nabi Adam, ya Adam, akhrij min dzurri ba'athan ila an-nar. Wahai Adam, keluarkanlah dari cucumu, anak cucumu, utusan menjadi penghuni api neraka. Qala man ba'athun nar, qal min kulli alfin tis'atan wa tis'in. Utusan ke api neraka dari setiap 1000 orang 999 jiwa. Satu penghuni surga, 999 penghuni neraka, utusan ke api neraka. Menunjukkan apa? Sangat sedikitnya. Jika dibandingkan yang mendapatkan hidayah, iman, Islam, ketakwaan, dibandingkan yang tidak diberikan hidayah, yang tidak diberikan hidayah itu lebih banyak. Oleh karena itu ketika Allah SWT memilih kita, termasuk hamba-hambanya yang diberikan hidayah, Islam, beriman, ada sunnah, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, kita jaga nikmat ini. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka lah yang akan diminta pertanggungjawaban, yang akan ditanya. Allah tidak ditanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, katanya hamba inilah yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan Allah semuanya dengan hikmah. Perbuatan Allah semuanya bagus, semuanya baik. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami segala satu kami ciptakan dengan takdir, berdasarkan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lepas, yang keluar dari ketetapan Allah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana keyakinan kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, di antaranya adalah Al-Qadariyah. Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan bahwa perbuatan kita, perbuatan manusia tidak berkaitan dengan takdir Allah. Kita menciptakan perbuatan kita sendiri, kata mereka. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengingkari kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan al-amru unuf. Yaitu Allah tidak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadi. Allah tidak mengetahui sebuah kejadian kecuali setelah terjadi. Sebelum terjadi, kata mereka, Allah tidak mengetahuinya. Nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Ini ucapan kufur, mengingkari kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas. Sangat banyak dalil-dalil yang menyatakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu Allah mengetahuinya, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya Allah mengetahuinya. Waqala ta'ala, juga Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddara wa taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukan, dialah yang menentukan takdirnya. Segala sesuatu makhluk yang ada di alam ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selainnya. Yang di langit, yang di bumi, daratan, yang di lautan, semua yang ada di alam ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selainnya. Dan semua ciptaan tersebut semuanya sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhana, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah terjadi musibah di bumi ini atau tidak pula pada diri kalian, musibah yang menimpa kalian, melainkan itu sudah ada tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sebelum terjadi sudah Allah tentukan takdirnya. Sudah Allah tulis takdir musibah tersebut. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman pada ayat yang lainnya dalam surah Al-An'am, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa Allah yang Allah kehendaki petunjuk baginya, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam, senang, bahagia dengan ajaran Islam, menerima Islam. Dan barang siapa Allah kehendaki yang disesatkan, Allah akan jadikan jadi dia, hati dia, dada dia sempit, sesak, tidak senang dengan Islam. Ini menunjukkan bahwa yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, dengan keutamaannya. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan keadilannya. Tidak ada yang Allah zalimi. Tidak ada yang Allah zalimi. Kemudian dalam hadis, wa rawa ibn Umar anna Jibril alaihi salam qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari ayah beliau, Umar bin Khattab, hadis Jibril masyhur, bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, mal iman, apa itu iman? Qal, Nabi menjawab, antu min billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Qala Jibril, sadaqta, malaikat Jibril mengatakan kamu benar. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara rukun iman yang enam adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir yang baik dan yang buruk. Yang bermanfaat bagi kita, yang menyenangkan kita, menggembirakan kita. Demikian pula yang buruk, yang memudaratkan kita, yang kita tidak senangi, yang kita tidak sukai, musibah-musibah. Kita harus mengimani bahwa semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hal yumrihi." Aku beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahitnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dan yang lainnya, disebutkan oleh muhaqqiq di sini, pentahqiq kitab ini, bahwa sanadnya terdapat kelemahan. dalam sanad terdapat kelemahan. Terdapat perawi yang bernama Yazid Ar-Raqashi, dhaif. Nah. Kata Ibn Nasai, matruk. Kata Ibn Ahmad, munkarul hadith. Nah. Walaupun hadis ini lemah, namun maknanya berdasarkan hadis dari yang lainnya, maknanya benar. Nah. Berdasarkan hadis tadi yang sahih, seperti hadis yang sebelumnya. Nah. Hadis dari Muslim. Dan juga ayat Al-Quran yang menunjukkan penetapan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, wajib mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa min du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali, 'allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bi fi qunnati al-witr. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada cucu beliau Al-Hasan bin Ali untuk dibaca dalam qunut witir, wa qini syarra ma qadait. Dan jagalah aku dari kejelekan yang kamu tetapkan, yang kamu takdirkan. Menunjukkan segala sesuatu yang terjadi itu baik, yang disenangi maupun yang tidak disenangi, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kejelekan adalah fil maqdi, pada yang ditetapkan. Misalnya Allah menciptakan syaitan, setan, orang kafir, yang diciptakan ini yang jelek. Nah, orang-orang kafirnya, syaitannya ini yang jelek. Adapun perbuatan Allah menciptakan mereka, perbuatan Allah semuanya baik, semuanya di atas hikmah. Nah. Penjelasan Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, Syarh, qala Asy-Syarih Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-qadar, tentang takdir. Min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sungguh Rabb-mu maha mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun, satu pun yang bisa menghalangi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa saja Allah kehendaki, dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan hikmah. Semua perbuatan Allah semuanya dengan hikmah, semuanya bagus, semuanya baik. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia, yang tidak ada hikmahnya. Barang siapa meyakini di antara perbuatan Allah ada yang sia-sia, itu adalah anggapannya, keyakinannya orang-orang kafir. Nah, ada orang-orang mukmin mengimani, meyakini bahwa semua perbuatan Allah semuanya dengan hikmah, semuanya bagus, semuanya baik. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda ma bainahuma baathila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Semua yang Allah ciptakan, nah, semua itu ada hikmahnya. Semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan, ada hikmahnya. Nah. Jangan beranggapan ada yang Allah ciptakan di antara ciptaan Allah yang sia-sia. Nah. Apakah itu penciptaan manusia, penciptaan pohon-pohon, penciptaan hewan-hewan. Nah. Semuanya itu ada hikmahnya. Hanya saja ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak ketahui hikmahnya. Nah. Namun wajib kita imani semua penciptaan tersebut semuanya dengan hikmah. Nah. Barang siapa beranggapan ada yang sia-sia, nah, tidak dengan hikmah, itu adalah anggapannya orang-orang kafir. Nah. Anggapannya, keyakinannya orang-orang kafir. Dan celaka bagi orang kafir, celaka, diancam dengan api neraka. فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه. Tidak ada satu pun yang keluar dari kehendak Allah, dari kekuasaan Allah. ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره. Tidak ada satu pun yang muncul, yang terjadi, kecuali dengan takdir Allah, dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk misalnya terjadinya musibah-musibah yang disebut biasanya dengan bencana alam, gempa bumi, banjir, itu bukan terjadi dengan begitu saja. Bukan hanya kejadian alam begitu saja. Terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, itu bukan hanya kejadian alam biasa saja, tidak. Itu semuanya dengan pengaturan Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya, sehingga terjadi seperti itu. Biyadihi malakutus samawati wal ard. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi. Allah yang mengaturnya. Yahdi man yasha bi rahmatih wa yadhillu man yasha bi hikmatih. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Namanya hidayah, hidayah taufiq wal ilham. Ini di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang, makhluk yang mampu. Yang mempunyai kemampuan memberikan hidayah taufiq wal ilham. Hidayah taufiq wal ilham. Khusus hanya Allah yang milikinya. Sampai-sampai walaupun manusia yang paling mulia di sisi Allah, Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, paman beliau Abu Talib, sewaktu di dunia menjaga, melindungi, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir. Beliau sangat berharap agar pamannya mendapatkan hidayah. Namun Allah berkehendak lain. Pamannya meninggal di atas kekafiran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya kau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang dimampui oleh para rasul, para nabi, dan yang mengikuti jalannya mereka, para ulama yang berdakwah di atas ilmu, yang mereka mampu hanyalah hidayah, dalalah wal bayan, dalal irsyad wal bayan, hanya menerangkan kepada manusia ini kebenaran, ikuti kebenaran, ini kebatilan, keharaman, tinggalkan, ini kesesatan, tinggalkan. Adapun jadikan mereka menerima kebenaran, mengamalkan kebenaran, menjauhi kemungkaran, meninggalkan kesesatan, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan mereka hanyalah menerangkan, menjelaskan hidayah, dalalah wal bayan wal irsyad. Adapun taufik wal ilham, menjadikan mereka menerima kebenaran, mengamalkan kebenaran, menjauhi kebatilan, meninggalkan keharaman, ini hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmati wa sultanih. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat karena kesempurnaan hikmah Allah, kesempurnaan kekuasaannya. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun, mereka lah, manusia inilah, hamba inilah, makhluk inilah yang akan ditanya, yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan mereka. Li'annahum marbubuna mahkumun, karena mereka yang diatur, yang diberikan hukum. Semua perbuatan mereka di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban dari kiamat kelak, akan dihisab dan akan diberikan balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa beramal kebaikan walaupun seberat biji sawi, sekecil biji sawi, dia tetap akan melihat balasan, akan dihisap dan akan diberikan balasan. Demikian pula barang siapa melakukan kejelekan, dosa walaupun sekecil biji sawi, tetap juga akan dihisap dan dia pun akan melihat balasannya. Wal iman bil qadri wajibun huwa ahadu arkanil imani sittah. Mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya wajib, termasuk salah satu rukun iman yang enam. Tidak sah keimanan hamba kecuali harus mengimaninya. Barang siapa mengingkari takdir Allah, berarti belum benar keimanannya, belum mukmin. Karena ini termasuk rukun iman yang enam, harus wajib diimani. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Iman yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Rawah Muslim dan selainnya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hullu yumrih. Aku beriman kepada takdir yang baiknya dan yang jeleknya, yang manis dan yang pahitnya. Tak ada sebutan tadi penjelasan dari muhaqqiq bahwa lafaz hadis ini terdapat kelemahan padanya pada sanadnya, walaupun maknanya benar, maknanya sahih, berdasarkan hadis-hadis dalil yang sahih. Fal khair wa syarr bi'tibaril akibah, baik dan jelek itu dilihat dari kesudahannya. Dikatakan baik dan jelek itu ditinjau dilihat dari kesudahannya. Wal halaw wal mararah bi'tibar waqti isabatih, manis dan pahitnya dilihat dari segi, dari sisi saat kejadiannya, saat mendapatkannya, waktu isobati, apakah terasa enak, nah, manis atau pahit, menyakitkan, nah, saat, nah, kejadiannya. Jadi saat kejadiannya itu disebut dengan halawah dan mararah. Nah, jika enak menyenangkan berarti halawah, jika tidak mengenakan, menyakitkan, menyedihkan, mararah. Nah, kesudahannya itu apa? Khair dan syar. Jika bermanfaat berarti khair, jika membahayakan berarti syar. Wa khairul qadar ma kana, dan qadar yang baik, takdir yang baik adalah yang bermanfaat. Takdir yang baik adalah yang bermanfaat, baik dunia maupun akhirat, yang bermanfaat. Wa syarruhu, takdir yang jelek yaitu ma kana dharan aw mu'diyan, yaitu yang membahayakan atau yang menyakitina. Membahayakan atau menyakiti baik dunia maupun akhirat. Yang syar. Wal khair wa syar huwa binisbah lil maqdur wa akibatih. Yang namanya baik dan jelek itu dilihat dari segi yang ditakdirkan dan kesudahannya. Kesudahan yang ditakdirkan. Nah, baik dan jelek itu dilihat dari segi yang ditakdirkan dan kesudahan yang ditakdirkan. Fa inna minhu ma yakunu khairan. Kan di antara yang ditakdirkan ada yang baik. Kata'at wa sihha wal ghina. Misalnya ketaatan, amal saleh, kesehatan dan kecukupan, kekayaan. Wa minhu ma yakunu syarran. Di antara yang takdirkan ada yang jelek. Kal ma'asi, seperti maksiat-maksiat, dosa-dosa. Wal marad, penyakit. Wal fakar, kemiskinan. Ini dilihat dari segi apa? Al-maqdur, yang ditakdirkan. Kesudahan yang ditakdirkan. Amma binisbah li fi'lillah, adapun dilihat dari segi perbuatan Allah, fala yuqal inna syar. Tidak dikatakan perbuatan Allah jelek. Perbuatan Allah tidak ada yang jelek. Perbuatan Allah semuanya khair, semuanya bagus. Yang jeleknya itu yang ada, yang baik yang jelek itu pada maqdur, yang ditakdirkan, yang ditetapkan. Yang diberikan ketetapan. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamul Hasan bin Ali. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa qunut yang beliau ajarkan kepada putra beliau, kepada cucu beliau Hasan bin Ali, wa kini syarra ma qadait, jagalah aku dari kejelekan yang kamu tetapkan. Fa adhafa syarr ila ma qadahu, rasul menisbahkan, menyandarkan kejelekan pada apa yang Allah tetapkan. La ilaha illallah, bukan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kejelekan yang ada, kejelekan itu pada yang ditetapkan, yang takdirkan. Kesudahan yang ditakdirkan, bukan pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak ada yang dikatakan syar. Semua perbuatan Allah semuanya khair, semuanya dengan hikmah. bukan berarti nah, semua yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan, berarti kita harus mencintainya karena Allah takdirkan. Jadi Allah menciptakan orang kafir, kita harus mencintai orang kafir karena Allah takdirkan. Allah ciptakan syaitan, berarti kita harus mencintainya karena Allah takdirkan. Tidak, nah. Cinta dan benci, nah, sesuai dengan syariat, nah. Jika itu Allah, ya, sesuatu yang Allah cintai, kita harus juga mencintainya. Jika itu sesuatu yang Allah benci, kita juga harus membencinya. Misalnya Allah membenci syaitan, membenci kekufuran, maksiat, membenci orang kafir, kita juga harus membencinya. Nah. Allah mencintai ketaatan, kesolehan, orang yang bertakwa, yang beriman, kita juga mencintainya. Nah. Cinta dan benci kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah tidak suka, tidak cinta orang kafir. وَلَا يَرْضُ الْعِبَادِ الْكُفْرِ. Allah tidak ridha, tidak senang dengan kekufuran. Nah. Kita juga harus mengikuti apa yang Allah benci, kita harus membencinya. Apa yang Allah cinta, kita juga harus mencintainya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan, kita kerjakan. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Apa yang Allah perintahkan kita untuk mencintainya, kita mencintainya. Apa yang Allah perintahkan kita untuk membencinya, kita juga membencinya. Mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, karena kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang takdir, al-qadha al-qadar. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktab bihadal qadar subhanakallahum bihamdi asyidu an la ilaha ila astaghfiruka wa atubu ilaikna. Tafadhalu.